السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين صارمتي. Tadi malam sudah kita baca matannya dari Syekh Sulaiman Al-Syeikh. Maka pagi ini kita baca syarahnya dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, lamma qaddama rahimahullah hadhihi al-muqaddimah an-nafi'ah wa fassala fiha hadha at-tafsil. Setelah beliau Syekh Sulaiman rahimahullah memberi pembukaan dan menyampaikan poin-poinnya, merincikannya secara rinci, maka sekarang beliau ingin menyebutkan dalil-dalilnya. Maka beliau berkata, wa ana adzkur ba'd al-adillah. Arada an yadzkur al-adillah ala ma qalahu. Beliau ingin menyebutkan dalil-dalilnya atas apa yang sudah disebutkan. Li'anna hadza laysa mujarrad qaul min indih, karena apa yang dia ucapkan bukan hanya ucapan dari dirinya, dari pikirannya sendiri, tidak. Beliau mengucapkan bersandarkan pada dalil-dalil. Maka beliau sebutkan dalil-dalilnya. Lianna hadza laysa mujarrad qaul min indih wa innama huwa qaulun mabni ala adillatin min kitabillah azza wa jal wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ijma' ahli al-ilm. Bahwa ucapan yang disebutkan oleh beliau itu bersandarkan Quran wa sunnah wa ijma' ahli al-ilm, kesepakatan para ulama. Wa hakadha kullu alim. Sudah memberikan pelajaran kepada kita ucapan beliau di awal, wa ana adhkuru dalil, sudah memberikan pelajaran. Ma huwa al-fa'idah? Ma hiya al-fa'idah? Apa faedah yang kita dapatkan? Hakadha kullu 'alimin yaqulu qawlan la budda an yadhkura dalilahu. Demikianlah. Yang namanya seorang alim kalau berbicara selalu diiringi dalil. Setiap ulama menyebutkan satu pendapat selalu diiringi dalil. Dengan ucapan Allah dari kitabillah, dari sunnah rasulnya, lebih-lebih lagi kalau perkara-perkara yang berkait dengan akidah. Lebih-lebih lagi kalau berkait dengan al-kufr wal-iman. Berkait dengan masalah kafir dan tidak kafir. Ini kan yang disebutkan perkara masalah akidah. Dan juga perkara yang berkait dengan masalah kafirnya seseorang. Tadinya tidak kafir, ketika berbuat jadi kafir. Ini berat sekali. Harus bersandarkan dalil-dalil. Fala yajuzu li ahadin an yukaffir ahadan illa bitahqiqi syai'aini. Maka tidaklah boleh seseorang mengkafirkan orang lain kecuali dengan mewujudkan dua perkara. Yadhkuru dalil min kitabillah wa sunnati rasulih. Pertama, menyebutkan dalil-dalilnya dari Quran wa sunnah. Yang kedua, yunzar hal hadha dalil yantabiq ala hadha syakhs aw la yantabiq. Kemudian melihat apakah dalil-dalil tadi tepat dengan orang tersebut atau tidak. Ikhwani fid din a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Masalah takfir adalah masalah yang sangat-sangat rawan. Karena takfir biasanya memiliki konsekuensi berarti kalau kafir halal darahnya. Berarti boleh ditumpahkan darahnya, berarti boleh diperangi, berarti ila akhirih. Konsekuensi yang sangat berat. Jangan sampai kita menumpahkan darah orang lain yang haram. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran khawarij, mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka, merampas harta mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah berhujjah, berdalil dengan dalil-dalil. Setelah itu, melihat pada orang yang termaksud, hal yang tabiq aw la yang tabiq. Cocok atau tidak cocok. Kadang-kadang ini orang berbuat perbuatan yang sama. Yang kedua berbuat perbuatan yang sama. Yang ketiga berbuat dengan perbuatan yang sama. Tetapi dalil-dalil tadi la yantabiq ila hadha wa hadha. Yantabiq ila salis. Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Padahal berbuat dengan perbuatan yang sama. Al-awwal li jahlihi walam yakum bihi hujjah. Enggak ngerti dia, enggak tahu menau, enggak paham. Yang kedua, ukriha, dipaksa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan illa man ukriha. Kecuali orang-orang yang syaraha lil kufri sadra. Kalau memang lapang hatinya menerima kekafiran, menyebutkan ucapan kekafiran dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin na'azakumullah. Sehingga ketika seorang walaupun tidak terpaksa mengatakan engkau ya Allah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan kufur. Tapi dia tidak kafir. Kenapa? Dia bukan disengaja. Dia tidak sadar bicara seperti itu. Saking gembiranya. Maksudnya engkau Rabbku, aku hambamu. Tapi terbalik. Lishiddatil farah. Karena sangat gembiranya. Maka dalil-dalil tadi hal yang tabiq aw la yang tabiq itu perlu diperhatikan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, jangan berpisah dengan para ulama. Hendaklah berjalan bersama mereka, meminta bimbingan mereka. Terangkan, oh mereka tidak ngerti fiqhul waqi', kamu terangkan waqi'nya. Ya Syekh, kejadiannya begini, begini, begini. Situasinya, kondisinya begini, begini, begini. Keadaan pemerintahnya begini, keadaan rakyatnya begini, kemudian orang itu berbuat seperti ini. Ma hukmu? Apa hukumnya? Maka mereka akan memberikan fatwanya, penjelasannya sesuai dengan beritamu. Kalau engkau memberitakan dengan berita dusta, kemudian fatwanya tidak tepat, jangan salahkan ulama, salahkan engkau. Kenapa memberikan berita yang salah? Khamilina azakumullah. Ini yang sering terjadi pada ahlul hawa. Datang kepada para ulama menggambarkan dengan gambaran yang salah. Kemudian bertanya bagaimana? Ya dijawab sesuai dengan beritanya. Khamilina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kembali pada ucapan Syekh. Hafizahullah. Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Fa mas'alatut takfir laisat sahla. Masalah pengkafiran itu bukan perkara mudah. Wa hadza la yaqumu bihi illa ahlul ilm, dan ini tidak bisa menegakkannya kecuali orang yang berilmu, para ulama. La yaqumu bihi al-muta'alimun. Tidak bisa menegakkannya orang-orang yang muta'alim, yang sok pinter, sok alim padahal tidak alim. Tidak bisa ditegakkan oleh juhal, orang-orang bodoh. Awilladzina indahum ghirah wa syiddah fid din min ghairi ilm. Atau orang-orang yang memiliki semangat tinggi dalam masalah agama tetapi enggak punya ilmu. Bukan mereka. Bukan mereka ahlinya. Mereka tidak akan mampu, tidak akan bisa menegakkan masalah takfir. Siapa yang pantas dikatakan kafir dan siapa yang ma'zur, siapa yang mendapatkan udzur dan siapa yang dikatakan sebagai sahibu hawa, walaupun ucapannya kufur, tapi dikatakan sahibu hawa. Qul inna a'udzu billahi ahluhu. Yang ahlan bidzalik adalah para ulama. Kemudian dibacakan dalilnya oleh Syekh Sulaiman. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Enggak akan ridha terhadapmu Yahudi dan Nasrani hingga engkau ikut mereka. Al-yahudi humul ladzina ahumul muntasibuna ila ad-diyanah allati ba'atha Allahu biha Musa. Yahudi adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada satu agama yang dibawa oleh Musa alaihi salam, yang mengaku dan menisbatkan dirinya kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa, yaitu yang diajarkan oleh beliau dari Taurat. Qila, dikatakan kenapa namanya Yahudi? Dari kata Hawad. Hawad maknanya taubat. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna hudna ilaik. Apa hudna ilaik? Tubtu ilaik. Inna hudna ilaik dalam surat Al-A'raf ayat 156. Yani tubna ilaik maknanya kami bertaubat kepadamu, hudna dari kata hawad. Sehingga tercetuslah nama Yahudi karena Nabi Musa dan pengikutnya menyatakan inna hudna, kami bertaubat. Oh, berarti orang-orang yang bertaubat Yahud. Hawada Yahud. Auhada Yahudu. Dikatakan juga nama Yahud diambil dari kata Yahuda. Karena mereka anak turunannya Yahuda. Yahuda itu anaknya Ya'qub. Anaknya Ya'qub alaihi salam. Hanya saja dengan zal Yahuda. Adapun Nasara, qila summu bidzalika nisbatan ila an-Nasarah baldatan fi Falastin. Adapun Nasara atau Nasrani adalah nama dari orang-orang yang mengaku pengikut Isa alaihi salam dan dinamakan Nasara karena mereka dari daerah Nasrah yang berada di Palestina, di Palestina. Mereka adalah orang-orang yang menisbatkan kepada satu agama yang dibawa oleh Nabi Isa ibni Maryam, yang mengaku mengikut agama yang dibawa oleh Isa ibni Maryam. Walidzalika yusammuna anfusahumul an bil masihiyyin. Oleh karena itu mereka selalu menamakan diri mereka Masihiyun, pengikut Masih. Wala yusammuna anfusahum min Nasara. Mereka tidak menamakan diri-diri mereka dengan Nasara. Padahal orang-orang pertamanya, salafnya, menyatakan pada Isa Nahnu ansarullah. Baik. Sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Isa, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong Allah. Maka dikatakan ansar atau dikatakan nasara. Khonifidina azakumullah. Tetapi mereka tidak mau sekarang ini, yang sekarang, tidak mau menamakan diri mereka nasara. Yahudi juga tidak mau menamakan diri mereka Yahudi. Karena mereka tahu, di dalam kitab-kitab kalian, kitab muslimin, kitab kita, itu selalu disebut Nasara Yahudi, Nasara Yahudi. Kami bukan Nasara, kami Masihiyun. Kami bukan Yahudi, kami pengikut fulan, ila akhirnya. Yahudi menamakan diri mereka, kami Bani Israel, turunan Israel. Israel nama lain dari Ya'qub alaihi salam. Firaran min adzam alladhi lahiqan nasara. Untuk menghindari cercaan-cercaan, bantahan-bantahan yang ada dalam kitab-kitab kaum muslimin yang diarahkan kepada Nasara. Maka mereka namanya mengganti diri mereka, kami bukan Nasara, kami Masihiyun. Demikian pula tentang Yahudi, Allah katakan lantar da'angkal Yahudu walan Nasara, kami bukan Yahudi, kami Bani Israel. Qul inna a'udzubikumullah firaran minal la'nat, mereka lari dari laknat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Yahudi dilaknat ala lisani Daud wa Sulaiman. Fahum yuriduna an yatabarra'u min hadhihi tasmiyah, maka mereka ingin berlepas diri dari penamaan-penamaan tersebut. Padahal itu nama asli mereka sejak dulu, sejak generasi awalnya. Walakin la yanfa'uhum dzalik, tetapi tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Mereka mau ganti nama apapun, yang penting itu hakikatnya. Yang penting adalah hakikatnya. La musyahat fil istilah, la musyahat fit tasmiyah. Sammi wala haraj, silakan namakan semaumu. Kalian yang dimaksud dalam Quran, yang mengaku-ngaku pengikut Isa tetapi tidak mengikuti Isa, yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Musa padahal tidak mau mengikuti perintah-perintah Nabi Musa alaihi wassalam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan kepada nabinya lan tarda, tidak akan ridha. Lan harfu nafyin fil mustaqbal, penafian yang akan datang, tidak akan ridha. Wa kadzalikal musyrikun, Yahudi Nasrani enggak akan ridha, demikian pula kaum musyrikin. Lan tarda, mereka pun enggak akan ridha. Dari mana musyrikin? Yang disebut cuma dua, Yahudi dan Nasrani. Khana bin na'azakumullah. Kata Syekh Shalal Fauzan, wal musyrikun min babi aula. Musyrikin lebih-lebih lagi. Min babi aula. Mengapa demikian? Karena Nasrani disebutkan dalam Al-Quran, akrabahum, yang paling dekat dengan muslimin itu adalah Nasara. Alladzina qalu inna Nasara, yang paling dekat dengan Islam itu adalah orang-orang yang berkata inna Nasara. Yang paling dekat saja enggak ridho, apalagi musyrikin. Ini namanya qiyasul aulawi. Qiyas aulawi. Kalau yang paling dekat dengan Islam saja tidak ridho kepada Rasul, kepada muslimin hingga mengikuti agama mereka, tentunya lebih-lebih lagi la siyamal musyrikun min babi aula, tentunya lebih-lebih lagi. Lan yardau anir rasul wa ummati, enggak akan ridha kepada Rasul dan enggak akan ridha pada umat Islam. Qauluhu ta'ala, kemudian dalam kalimat, dalam ayat tadi, hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut milah mereka. Fahum la yakfihim annaka tatanazal ba'da tanazul an ba'di dini. maka engkau tidak cukup dengan mengalah dalam satu, dalam dua masalah agamamu untuk meridhakan mereka. Enggak akan cukup. La yakfi. Fahum la yakfihim. Mereka enggak akan merasa puas, mereka enggak akan merasa cukup dengan engkau mengalah pada satu masalah. Mengalah pada dua masalah atau tiga masalah. Mereka ingin kalian semua ikut mi'ah fil mi'ah kepada mereka. Ini berarti nasihat penting dari Allah. Teguran penting dari Allah. Dari mereka-mereka yang berbasa-basi dengan Nasrani. Yang berbasa-basi dengan kufar. Yang berbasa-basi dengan Hindu dan Buddha. Enggak akan puas mereka walaupun kamu ngalah dalam satu masalah. Walaupun ngalah dalam dua masalah, mereka masih belum puas. Nasihat buat kiai yang masuk gereja dan ceramah di gereja. Dan selalu memuji kebaikan-kebaikan Nasrani. Bahwa kalian sesungguhnya memiliki keutamaan ini, taman itu, yang itu ada pada kami juga. Gak cukup. Mereka gak akan puas dengan itu. Dikira cukup, puas. Gak akan. Lantardha anka al-yahud wa an-nasara hatta tattabi'a millatuhum. Engkau walaupun mengorbankan agamamu, memuji mereka, ngalah dalam satu masalah, dia enggak akan ridho, percuma. Kalau dua masalah juga enggak akan ridho. Kalau tiga masalah berapapun hatta tattabi'a millatuhum. Sampai engkau ikut mereka baru puas. Maka percuma basa-basi. Demikian pula tokoh yang sering debat dengan Nasrani akhirnya tergelincir. Siapa bilang kalau Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa 100% mutlak? Tidak. Aku bisa menyebutkan 100 atau 1000 perkara yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Astagfirullah. Pengen dapat keriduan orang kafir. Ya zakir naik. Pengen ingin keriduan mereka. Kalau bicaranya ke hidung menyatakan sesungguhnya nama Brahma, nama itu sama dengan nama-nama Tuhan, nama Allah, nama Tuhan kita. Penguasa, pencipta. Maksudnya apa? Ya supaya mereka tertarik, begitu. Lantardha, enggak akan ridho kepadamu sampai engkau ikut agama mereka. Enggak perlu basa-basi. Ajaranmu ajaran kafir, masuklah ke dalam Islam. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Apalagi mereka-mereka yang menyatakan dengan tegas dengan kalimat-kalimat yang mengerikan bahwa agama semua baik. Dan agama Yahudi tidak kafir. Agama Nasrani tidak kafir. Mereka puas? Belum. Kalau tidak kafir, kenapa Pak Kiai enggak masuk agama kami saja? Begitu. Enggak puas. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai engkau mau ikut mereka. Katanya sama. Sama-sama tidak kafir. Ya sudah. Hari ini kamu jadi Hindu. Besok kamu jadi Buddha, besok lagi jadi Nasrani, besok jadi Yahudi. Jadi kamu bisa merasakan semuanya. Entah matinya di mana nanti. Khamilin a'azakumullah alhamdulillah. Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah. Didatangi musyrikin. Dan kemudian diajarkan atau diminta oleh mereka, bukan diajarkan, diberi solusi, diberi usulan. Begini saja. Kita mau beribadah kepada apa yang kamu ibadahi satu tahun. Tahun berikutnya engkau beribadah kepada apa yang kami sembah. Satu tahun berikutnya. Tahun berikutnya giliran kami lagi beribadah kepada kamu sembah. Ingin apa? Sinkretisme agama. Ingin apa? Ingin penyatuan agama seperti yang dikampanyekan oleh liberalisme. Itu kuno. Di zaman musyrikin jahiliyah sudah berkata begitu. Gimana? Kalau kita nanti satu tahun kita nyembah apa yang kamu sembah, tahun berikutnya kita nyembah apa yang kamu sembah, terus. Jawabannya diajarkan oleh Allah SWT. Qul, katakan pada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Katakan, kata Allah, disuruh oleh Allah, jawab mereka, ucapkan wahai orang-orang kafir, kami enggak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Bukan penyembah apa yang aku sembah. Artinya, kenapa lafadznya berbeda, bukan penyembah apa yang kami sembah. Walaupun diwujudkan, mereka sholat tahun ini. Dalam keadaan rencananya, tahun depan akan nyembah berhala lagi. Apakah itu ibadah? Tidak ibadah. Apakah itu menyembah pada Allah Ta'ala? Lah, abadan. Tidak. Maka dikatakan, engkau bukan penyembah apa yang kami sembah. Walaupun ikut sholat, waktu ikut puasa, bukan, kalian bukan penyembah. Mengapa? Karena akidahnya enggak ada. Dan berencana tahun depan kami akan menyembah Lata dan Uzza lagi. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah katakan kepada nabinya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma 'abud." Dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Cukup ayat ini sebagai toleransi yang syar'i. Cukup ayat ini sebagai toleransi yang sesuai dengan Islam, dengan syariat. Lakum dinukum waliyadin. Buat kalian agama kalian, buat kami agama kami. Kamu jangan campuri, jangan ganggu kami dengan ibadah kami. Kalian juga urusan kalian sendiri. Kami mengajak kalau mau diterima, kalau gak diterima. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan agamamu, kami dengan agama kami. Qul inna a'udzu bika muslimin yang saya hormati. Maka enggak perlulah basa-basi. Enggak perlu kemudian menyatakan, "Wah, agama kamu bagus, agama kamu begini, agama kamu begitu." Enggak perlu. Alhamdulillah. Ketika datang seorang pendeta tetangga ke rumah saya, basa-basi memberikan apa kue lebaran. Terus berkata, "Nanti kapan-kapan Pak Ustadz yang ke tempat saya ya." "Onda," anak bilang. Alhamdulillah saya katakan tegas, "Enggak. Saya tidak setuju dengan agama dan saya enggak akan nginjek gerejamu." Saya sampaikan tentang pendapat. Ini agama saya. Bahwasanya Kristen itu kafir karena dia menganggap Isa sebagai anak Allah. Kami mengatakan Allah tidak punya anak. Dan tidak mungkin Tuhan memiliki anak. Abadan. Dan itu yang tidak mungkin ketemu antara kamu dengan saya. "Ya, saya pernah dengar. Saya pernah dengar Islam seperti itu." Kenapa enggak diikuti kalau pernah dengar? Khamilina azamullah sekali. Tahun berikutnya enggak pernah datang lagi sampai sekarang. Mau sinkretisme agama, mau peleburan agama, enggaklah, enggak bisa. Yang ini mengatakan la ilaha illallah, bahwa Allah lam yalid wa lam yulad, yang ini menyatakan Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya ibu, apakah bisa bersatu? Enggak bisa. Kalau toleransi dalam keadaan dengan makna mereka dengan agama mereka, kami dengan agama kami, itu bisa. Silakan, urusan kalian. Walaupun kebetulan sebelahan, kita enggak saling ganggu, silakan. Ada pemerintah yang mengaturnya. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada kitab. Qala, dikatakan oleh Syekh hafizahullah taala, "Innama la budda an tatahawwal an dinik." Mereka enggak akan puas sampai engkau berpindah agama, meninggalkan agamamu secara keseluruhan. Engkau korbankan satu masalah, mereka enggak puas. Engkau korbankan dua masalah, mereka enggak puas sampai engkau tattabi'a millatahum, sampai engkau ikut agama mereka. Madza yuridun yahud wa madza yuridun nasara? Allah khabarkan kepada kita. Allah yang Maha tahu hati-hati mereka. Lebih percaya mana? Mulut mereka atau berita dari Allah Ta'ala? mulut mereka selalu menyatakan dengan kalimat-kalimat yang berbeda. Tetapi Allah katakan, ingat, Yahudi dan Nasrani enggak akan ridho sampai engkau ikut mereka. Qal, dikatakan itu yang ada dalam sepanjang perjalanan sejarah. Al-Yahud selalu menyatakan kunu hudan. Nasrani juga mengatakan kunu nasara. Jadilah Yahudi kalian, jadilah Nasrani kalian. Dan ini Allah beritakan dalam Al-Qur'an. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah Yahudi atau jadilah Nasrani, kalian akan terbimbing. Jadilah Nasrani, kalian akan terbimbing dengan gembala. Menjadi domba-domba Tuhan. Itu sudah jelas. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Katakan. Katakan sebagai jawaban. Ketika mereka mengatakan kunu hudan aw nasara. Qul bal millata Ibrahim hanifa. Bahkan millahnya Ibrahim yang hanif, yang kami ikuti. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim alaihi salam tidak termasuk golongan musyrikin. Tidak menyekutukan Allah dan tidak menganggap ada Tuhan lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu millahnya Ibrahim. Kalian tidak mengikuti millahnya Ibrahim. Karena kalian menganggap Uzair anak Allah, wahai Yahudi. Dan kalian Nasrani juga bukan mengikuti millahnya Ibrahim. Karena kalian menyatakan Isa anak Allah sebagai Tuhan, jelmaan Tuhan. Berarti kalian tidak mengikuti milahnya Ibrahim. Kami mengikuti milahnya Ibrahim. Yang milah Ibrahim diikuti oleh Musa dan Isa alaihi wassalam. Dan diikuti oleh nabi-nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Fal wajib alaina an natamassak bimillati Ibrahim. Maka kita harus berpegang dengan milahnya Ibrahim, yaitu Tauhid. Allati bu'itha biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menyatakan ana ala millati Ibrahim, aku di dalam millah Ibrahim alaihi salam. Wa la natanazal an dinina li irdaihim, maka jangan ngalah dalam masalah agama untuk meridhokan mereka. Jangan ngalah dalam masalah agama dengan alasan ingin membuat ridho mereka. Jangan. Walladhi yaltamas ridha yaltamis ridahum wa yatanazal an dini yartad an dinil Islam. Siapa yang mencari-cari keridhoan orang-orang kafir dengan mengorbankan agama, maka dia murtad dari Islam. Siapa yang membuat ridho orang kafir dengan mengorbankan agamanya, maka dia murtad dari agamanya. Qulubinna'azakumullah. Dan itu yang disebut dengan mudahana. Mudahana. Kalau mudarah, yang dikorbankan bukan agama, tetapi perkara-perkara dunia. Mau minum pak? Silakan. Tamu, ya. Undang dan cukup terima kasih ya sudah, ya. Kita sudah tawari. Biar mereka tahu bahwa kita kenal, ya, ajaran menghormati tamu. Biar mereka tahu, ya, kita diajarkan untuk sikap baik dengan tetangga. Dan sudah pernah kita sampaikan, ya, sahabat yang memotong kambing kemudian mengatakan berikan, ya, pertama kali pada tetangga. Al-Yahudi. Ya fulan, kata budaknya. Al-Yahudi. Si Yahudi ini kita beri. Iya. Dia. Pertama kamu harus beri. Karena dia tetangga kita. Artinya masalah tetangga, ternyata kafir pun disuruh kita bersikap baik. Ini ikhwan ibn azakullah yang gak dipahami oleh mereka. Mereka yang ekstrim dalam al-wala wal-bara. Sehingga masalah-masalah yang sifatnya akhlak Islam, menunjukkan kemuliaan Islam, itu tidak ada semua. Mereka buang semua untuk Nasrani, untuk Yahudi, untuk kufar. Akhirnya Islam yang terkesan jelek. Islam yang terkesan tidak memiliki adab dan akhlak. Tidak menepati janji dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau masalah agama tidak mundur selangkah pun, tidak ngalah sedikit pun, tidak bisa. Ini agama kami. Ya tapi kan barangkali bisa begini. Oh, tidak bisa. Agama kami sudah baku dari Allah dan Rasulnya. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa dirubah. Kami mengajak. Kalau engkau mau selamat di dunia dan di akhirat, kalau tidak mau urusan kamu dengan Allah nanti yaumul qiyamah, urusan dirimu sendiri. Kalau kami ditanya oleh Allah, apakah sudah menyampaikan? Kami akan jawab, sudah. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas kami kecuali penyampaian. Kami sudah ajak. Beribadahlah kepada Allah, Tuhan Bapa. Allah. Siapa Tuhan Bapa? Ya Tuhan Allah. Tuhan saya juga Allah. Mari kita beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Ini khudunan azakumullah dakwah. Agar mereka paham. Ajaran kita itu ajaran tauhid. Ajaran mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan justru dikaburkan, dileburkan, disinkret. Sinkretisme agama. Akhirnya merusak. La ilaha ula wa la ilaha ula. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Qad bayyana lana ma yukhfihi al-yahudu wal-nasara wal-mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala membongkar apa yang disembunyikan oleh Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin. Annahum la yurduna anil muslimin. Bahwa mereka ternyata tidak akan ridha kecuali kepada muslimin, kecuali sampai muslimin itu mau ikut mereka. Dan sekarang, kau dapati dari mereka yunaduna bittaqarub bainal yahudi wan nasara wal islam. Lihat. Ini kejadian yang bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Maka Syekh pun tahu. Syekh Shalal Fauzan hafizahullah berkata, dan sekarang kau dapati, kebanyakan dari mereka mengajak untuk taqarubul adyan, pendekatan agama, sinkretisme agama antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Hadza kalamun khatir. Ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Fi taswiyatun bainal haqqi wal batil. Di dalamnya terkandung penyamaan antara hak dengan batil. Di dalamnya terkandung penyamaan antara tauhid dengan syirik. Kok bisanya yang menyatakan Allah wahidul ahad lam yalid walam yulad disamakan dengan mereka yang berkata innallaha tsalitsu tsalatsa. La yaqbuluhu aqilun. Enggak akan diterima oleh orang yang berakal sehat. Jelas tidak sama, bertentangan 180 derajat. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Hah? Allah katakan afana ja'alul muslimina kal mujrimin? Ma lakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menghukumi? Masa kami akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Tidak akan bisa. Keduanya berbeda jalannya, berbeda akibatnya. La ya'tarifuna bil Islam. Mereka tidak mau mengakui kebenaran Islam, tetapi kaum muslimin disuruh mengakui kebenaran mereka. Sungguh dhalalun mubin. Kesesatan yang nyata, kebodohan yang nyata. Qanibuna azakumullah. Fal yahudu wan nasara la yurduna bihadza wa la yakfihim hatta yatakhalla al muslimun an dinihim. Yahudi dan Nasrani enggak akan ridha dengan itu. Dengan sinkretisme agama, dengan peleburan agama, dengan berbagai macam langkah-langkah yang dijalani oleh haula jaringan Islam liberal. Jaringan iblis. La'natullah alaih. Qala. La yakfihim, itu enggak cukup untuk bikin mereka ridha. Kamu pengen diridhoi mereka? Enggak cukup. Mereka akan meminta kepadamu lebih banyak lagi. Mereka akan meminta kepadamu yang lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu. Terus, enggak akan berhenti. Qala, selanjutnya dikatakan, itu adalah khadi'ah, tipu daya. Itu adalah hilah. Hilah itu cara-cara penipuan. Ittakhadhu hadhihi al-hilah min ajli an ya'tarif al-muslimun bi anna din al-yahud wa nasara wa ma hum 'alayhi al-an haqqun. Itu hanya wasilah. Itu hanya hilah, hanya tipu daya. Datang Yahudi mengajarkan ilmu agama Islam. Datang Nasrani mengajarkan agama Islam. Apakah kamu percaya yang diajarkan agama Islam yang benar? Yang satu ke Kanada, yang satu ke Oxford, yang satu ke Belanda, yang satu ke sana belajar agama Islam. Kok aneh? Emang yang ngajarkannya Muslim? Oh enggak, tapi mereka pakar-pakar keislaman. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada min ajhalin nas. Sebodoh-bodoh manusia. Merasa bangga kalau titelnya dari Oxford atau dari Kanada atau dari Belanda dan dari lain-lainnya. Ternyata yang dimasukkan adalah pemikiran-pemikiran liberalisme. Kita harus objektif memandang agama. Saya bukan Islam. Kamu Islam. Tapi kita semua memandang dari luar. Bahwa yang ini menurut dirinya hak. Menurut yang lain tidak hak. Demikian pula yang kedua. Menurut diri mereka hak. Tapi yang lain mengatakan tidak hak. Berarti semua kita ini serunya sama. Kita mengatakan hak karena kita ada di dalam. Kalau kita ada di pihak mereka, kita akan mengatakan batil. Dibolak-dibalik dengan filsafat sehingga kesimpulannya jadi sesungguhnya sama kedudukannya. Masing-masing merasa benar pada dirinya dan masing-masing salah menurut yang lainnya. Jadi nilainya kalau dikasih nilai sama 1-0. Yang ini dari satu sisi satu, sisinya kosong juga. Hadirin a'azakumullah. Akhirnya jadilah dajajilah kadzabun. Jadilah pendusta-pendusta yang berbicara dengan kesesatan-kesesatan dan kekufuran-kekufuran. Dan itu pun mereka belum ridho, dikira sudah cukup. Enggak ridho. Itu langkah pertama untuk kalian mengakui agama mereka adalah hak. Ababul wasilah, adi min babil wasilah, al-maqsud, dan juga al-khadi'ah lil muslimin. Itu wasilah li maqsudihim, wasilah untuk tujuan mereka dan tipu daya untuk muslimin. Min ajli an yatrukal muslimuna dinahum 'ala tadarruj, agar kaum muslimin meninggalkan agamanya selangkah demi selangkah untuk menjadi seperti mereka. Meninggalkan agamanya selangkah demi selangkah untuk mengikuti agama mereka. Fanadu bittaqarub bainal yahudi wan nasara. Maka mereka mulai mengajak untuk taqarub, pendekatan agama. Tsumma idza hasala at-taqarub wa i'tarafna bi dinihim qalu antum i'taraftum anna dinana sahih. Nanti di akhirnya akan berkata, kalian kan mengakui bahwa agama kami sahih. Falimada tabqauna wahdakum wa la ta'tuna ma'ana? Maka kenapa kalian masih di agama kalian? Mari bersama kita. Kan sama. Ada ikut kita. Ini ucapan Syekh Hafizahullahu Ta'ala, yang menunjukkan bahwa mereka membuat pemikiran-pemikiran sinkretisme agama itu wasilah saja. Dan itu ditawarkannya kepada mereka, para orientalis, liberalis, dan juga dibisikkan pada para politikus. Kalau ini berhasil, sinkretisme agama ini berhasil, niscaya Indonesia akan bersatu, kokoh, kuat, gak akan retak. Karena sudah tidak ada lagi agama-agama yang hanya ada satu agama saja, yaitu agama campuran, agama oplosan, yang diberi nama agama Indonesia. Itu dibisikkan kepada siapa? Politikus-politikus. Agar lolos ini, pemikiran sesat ini tadi. Jangan percaya pada mereka. Ya Sadat, wahai para tokoh-tokoh politik, wahai para tokoh-tokoh penguasa, jangan percaya dengan mereka, justru akan hancur Indonesia ini. Enggak akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan. Sebuah negeri akan barokah kalau penduduknya bertakwa kepada Allah. Kalau penduduknya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ard. Walakin kadzabu. Sudah diupayakan, dipersatukan Nasakom, Nasional Agama Komunis. Berhasil? Tidak. Berakhir dengan pembantaian manusia dari semua pihak. Pihak yang ini sekian juta manusia, pihak yang sana sejuta manusia, yang pihaknya sekian juta manusia. Kenapa? Memaksakan sesuatu yang mustahil. Memaksakan sesuatu yang mustahil, ini gak akan bisa berhasil kecuali justru kehancuran dan kehancuran. Tetapi, kalau kita melihat dari apa yang Allah perintahkan, beriman dan bertakwa, aman negeri ini, tenteram, dan itu dijamin. Yang menjaminnya bukan kamu dan saya, bukan mereka dan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjaminnya. Law amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas samai wal ardi walakin kadzabu. Tapi sayangnya mereka mendustakan. Kalau saja mereka mau beriman dan bertakwa, dibuka barakah dari langit dan dari bumi. Ma'mur baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya aman, tenteram, makmur. Nanti yang non-Islam akan dikucilkan, disiksa dan sebagainya. Itu bayangan yang salah. Karena yang dilihat khawarij. Jangan lihat khawarij. Lihat agama Allah yang diajarkan dalam kitab dan sunnah. Yang sudah kita bahas di awal. Diajarkan untuk tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin. Disampaikan kalau mau. Kalau tidak, tidak dipaksa. Silakan dengan agamamu. Kedua, diberi hak untuk hidup selama mereka tidak mengganggu. Sebagai kafir dhimmi. Atau kafir mustautin. Atau kafir mu'ahad. Yang terikat janji. Yang ketiga, dibiarkan mereka untuk berbicara agamanya di rumah mereka dan di tempat ibadah mereka. Tidak boleh keluar. Karena ini berkaitan dengan muslimin. Kalau keluar, maka muslimin akan difitnah oleh mereka atau ditipu oleh mereka. Itu tidak boleh. Alhamdulillah. Ajaran Islam tidak sejelek gambaran khawarij. Jangan pandang mereka. Lihatlah bagaimana orang-orang kafir, Nasrani-Nasrani, di Romawi gembira ketika datang muslimin. Lihat, padahal mereka Nasrani. Gembira. Ketika muslimin masuk dan terjadi perlawanan-perlawanan, masyarakatnya berkata, mudah-mudahan muslimin menang. Mengapa demikian? Karena mereka tahu dari orang-orang yang mengalami di bawah penguasaan muslimin, bahwa mereka dalam keadaan makmur, tenteram, adil, pemimpinnya juga adil. Sedangkan mereka terzolimi di bawah pimpinan-pimpinan kaumnya. Begitu datang muslimin dan muslimin menang, mereka tenteram hatinya. Gembira. Tidakkah kalian membaca riwayat-riwayat sejarah seperti itu? Gembira mereka. Artinya kalau di Indonesia ini muslimin yang berkuasa, mereka akan senang. Tapi bandingkan kalau sebaliknya, orang kafir yang berkuasa, di Bosnia dan Herzeg, apa yang terjadi? Pembantaian. Apa yang terjadi di tempat lain ketika mereka berkuasa? Pembantaian lagi. Apa yang terjadi di tempat lain? Sekian banyak tempat ketika mereka berkuasa, pembantaian isinya. Tapi kalau muslimin yang berkuasa, adil, tenteram. Karena Islam mengajarkan untuk adil. Mengajarkan untuk memberikan hak-hak hidup bagi manusia. Kalaupun mereka kufar diajak pada Islam, tetapi la ikraha fid din, gak ada paksaan dalam agama. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Demikian apa yang kita bisa sampaikan dari kitab kita ini. Mudah-mudahan Allah berikan faedah untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik untuk istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Dan diberi taufik untuk benar-benar kita meletakkan al-wala' dan bara' dengan tepat. Wala' kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada mukminin muslimin. Dan bara' kita kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan orang-orang kafir. Kita berlepas diri dari mereka dan kita benci pada mereka. Kecuali apa-apa yang Allah berikan untuk mereka sebagai hak-hak kemanusiaan buat mereka. Maka kita ikuti sunnah demi sunnah. Kita jalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kita mendapatkan dari Allah SWT pahala di sisinya. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.